Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar adana Allahu ayyakum min nar. Masih kita membahas tentang al hukum Ima'an sallallahu, berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu wajib tentunya bagi setiap muslim, apakah dia sebagai hukam, sebagai penguasa yang mengurusi wilayah, ataupun juga rakyatnya, itu ra'iyah. Semua wajib untuk berhukum dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Qala Syekh Shalal Fauzan Tasyarih min Nawaqil al-Islam, fal hukmu bima anzalallah amun. Jadi hukum bima anzalallah itu amun, berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya ini adalah umum. Walaysa khasan bimasailil munaza'at wal khusumat. Jadi bukan hanya sebatas, terkadang orang ketika dia mendapatkan suatu ada perdebatan atau perselisihan lalu kembali dengan hukum Allah. Namun ketika di kehidupan sehari-hari, apakah itu berkaitan akidah atau muamalahnya, terkadang dia lupa, tidak kembali dengan hukum Allah. Dikatakan oleh Syekh, hukum Allah itu harus terus ada pada diri kaum muslimin. Jadi walisa khasan bimasail munazat, bukan hanya terkhusus dari perkara-perkara apa? Munazat, perselisihan di dalam berpendapat, wal khusumat ataupun juga persengketaan, wal fil amwal faqat ataupun persengketaan di dalam permasalahan-permasalahan dunia, itu permasalahan harta. Kami yadun ba'dun nas, sebagaimana sebagian orang-orang itu menyangka bahwasanya ketika terjadi suatu perselisihan maka dikembalikan kepada hukum Allah. Wa amma umur al-aqaid, umurul aqaid, adapun perkara-perkara akidah, jadi sebagian mereka tidak mengambil hukum Allah di dalam perkara-perkara akidah yang tertanam di dalam diri mereka, keyakinan mereka. فَالنَّاسُ يَتْرُكُونَ كُلُّ يَخْتَارُ مَا يُرِيدُ. Maka tidak heran ya, orang-orang itu meninggalkan hukum Allah, artinya bebas mereka untuk berkeyakinan, berpendapat. Kul yakhtar ma yurid, bebas memilih, bebas sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yabqa ala ma yurid, dan terus berada di atas seperti itu. Fahada amrun azimun wa khatirun jiddan, padahal perkara ini adalah perkara yang besar. Perkara akidah itu termasuk perkara yang besar yang harus tertanam dengan akidah yang sahih pada diri kaum muslim, pada diri kaum muslimin. Fahada amrun azimun wa khatirun jiddan, dan ini juga bisa membahayakan ya, dari akidah kaum muslimin. Jadi fahukmullah syamilun likulli hadhil umur wa ma huwa akthar minha, dan ini adalah hukum Allah itu syamil, mencakup seluruh perkara. Wa ma huwa akthar minha, ataupun yang selainnya, lebih banyak lagi. Jadi perkara-perkara di dalam kehidupan kaum muslimin tetap harus mengambil, menetapkan itu hukum Allah, bima anzalla. Wa man lam yahkum bima anzalla fa ulaika humul fasiqun, atau kafirun di dalam ayat yang lainnya. Karena orang yang tidak mengambil hukum Allah bisa jadi terjatuh kepada kekufuran atau juga terjatuh kepada kefasikan. Wajib على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله وهذا من أعمالهم, dan tentunya bagi para al-hukam ya, hakim atau penguasa, mereka wajib untuk أن يحكموا بما أنزل الله, mengambil hukum Allah, mengambil suatu keputusan atau perundang-undangan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa hada min a'malihim, tapi ini adalah pekerjaan mereka. Jadi ketika mereka menjadi seorang yang diamanahi untuk menguasai suatu wilayah, maka dia harus mengerti, harus paham tentang syariat Islam, karena dikhawatirkan apabila dia tidak paham dengan syariat Islam, bisa jadi terjatuh dengan hukum-hukum yang disitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengajar. Wahada min a'malihim, dan ini termasuk wajib, wajib bagi mereka untuk mengambil hukum Allah. Wa ayyalzimun nas bihukmillah, dan tentunya rakyatnya pun harus mengambil hukum Allah, berpegang teguh dengan hukum Allah. Qala ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini dalil bagi al-hukam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk memberikan amanah kepada ahliha, kepada ahlinya yang berhak untuk menjalankan amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, dan apabila kalian memutuskan suatu keputusan di antara manusia, tentunya an tahkumu bil adli, harus mengambil keputusannya dengan cara yang tepat, yaitu adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengajaran yang baik kepada kalian, atau paling baik diantara yang lain. Innallaha kana sami'an basira, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Hadhi fil hukam, dan ini dalilnya diperuntukkan untuk siapa? Untuk al-hukam, itu orang yang diberikan amanah Allah menjadi apa? Seorang penguasa yang diberi tanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya. Wa fil mahkumin al ayat allati ba'dahu basyara. Kemudian bagi al-mahkumin, bagi rakyatnya, itu dalilnya ayat yang setelahnya. Mubasyarah secara langsung. Jadi setelah ayat ini, lalu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga ulil amr, kepada ulil amr yaitu penguasa kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian itu berselisih, berbeda pendapat atau yang lain di dalam suatu perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, karena itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian. Baik, fahadihi fil mahkumin, ini dalil diperuntukkan untuk siapa? Untuk al-mahkumin, ya, itu rakyatnya. Jadi fayajibu alaihim ayyatahakamu ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib, ya. Jadi diwajibkan juga bagi rakyatnya untuk tetap berhukum dengan hukum Allah, itu dengan kitab ila kitabillah wa sunnati rasulihi, baik itu dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Fayajibu alal hukam ayyahkumu bisyar'illah. Jadi selain al-hukam, penguasa yang juga harus dia mengambil keputusan, mengambil hukumnya itu dengan syariat Allah. Demikian juga wajibu ala ra'iyah ayyatahakamu ila syar'illah. Begitu juga apa? Tadi masyarakat atau rakyatnya juga harus mau, ya, ketika diambil suatu keputusan dengan hukum Allah, ya, maka dia harus rela. Walajus ayyatahakamu ila taghuti wal qawanin, maka tidak boleh bagi mereka untuk mengambil keputusan atau hukum kepada taghut ataupun juga perundang-undangan yang di sana tentunya mukhalaf an syairillah, an syariatillah. Jangan sampai di situ mengambil hukum, ya, al-qawanin, ya, undang-undang yang bertentangan dengan apa? Syariat Allah. Itu bertentangan, ya, khalif anil Quran was sunnah. Qala ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna. Ini dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seorang itu mengambil hukum taghut. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Alam tara ila alladhina yaz'umun, tidakkah kau lihat terhadap orang-orang yang mereka itu menyangka annahum, ya, amanu, bahwasanya beriman terhadap apa yang kau turunkan ataupun juga apa yang terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau ataupun sebelum engkau. Mereka itu yuridun ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan apa? Berhukum kepada taghut. Jadi ketika di situ ada satu pertikaian, perselisihan, lalu mereka berusaha untuk mengambil apa? Hukum taghut, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal di situ sudah diperintahkan untuk meninggalkan hukum taghut. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Karena syaitan itu menginginkan mereka agar mereka jauh dari hukum Allah. tersesat dengan sesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Lalu apabila diajak mereka itu, apa dikatakan kepada mereka, nanti mengajak mereka, mari kembali kepada hukum Allah dan juga hukum Rasul. Ra'aital munafiqin yasudduna kasududa. Tentunya mereka, orang-orang munafik itu akan menentang keras. Itu diantara bukti bahwasanya mereka dianggap seolah-olah beriman kepada Allah ya, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari syariat Allah ataupun syariat sebelumnya, namun tetap mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Mereka menginginkan hukum sesuai dengan hawa nafsunya, yaitu berhukum dengan tagut. Padahal di situ sudah diperintahkan untuk meninggalkan hukum tagut. Baik. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang mau berhukum dengan hukum tagut. Kita lihat sabab nuzulnya hadil ayat. Sabab nuzulil hadil ayat, kama huwa ma'lum an hasalat khusumah baina rajul minal munafiqin alladina yasumun an muslimun wa baina yahudi. Ketika itu ada suatu perselisihan antara orang munafik ya, dan dia dianggap sebagai seorang muslim ya, kemudian dengan orang Yahudi. Lafal Yahudi, orang Yahudi mengatakan, natahakum ila Muhammad, mari kita mengambil hukum ya, kepada Muhammad. La'alimuhu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu apa? Tidak mungkin ya, bisa disogok. La ya'khudhu rishwah. Tidak akan mengambil hasil suapan. Berbeda dengan orang munafik yang tadi. Wa qala al-munafiq natahakam ila Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Kalau orang munafik dia mengatakan, tidak, kita berhukum dengan hukum kita mengambil hakimnya siapa? Ka'ab ibn al-Ashraf. Itu seorang Yahudi. Karena diketahui li'annahu ya'khudhu rishwah. Karena Ka'ab ibn al-Ashraf itu mau disogok ya. Atau mau mengambil suapan. Ma'azami anna mu'min ya. Dan disangka Ka'ab ibn al-Ashraf itu seorang fa'anzalallah hadil ayat. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ini dalil yang tadi kita bacakan. Apakah engkau tidak lihat ketika orang-orang munafiknya, yang mereka menyangka bahwa dirinya adalah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu ataupun kepada sebelummu, namun yuriduna an yatahakamu ila tagut. Tapi mereka menginginkan apa? Hukum tagut. Yaitu wahuwa Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi Ka'ab ibn al-Ashraf dianggap tagut. Wa ghairuh mimman yahkum bi ghairi ma anzalallah. Jadi Ka'ab ibn al-Ashraf ini dan selainnya ya, itu mimman yahkum bi ghairi ma anzalallah. Apa yang berhukum kepada selain Allah dianggap apa? Tagut. Fakullu man hakam bighairi ma anzalallah muta'ammidan fahuwa taghut. Jadi setiap orang yang dia itu mengambil hukum kepada selain Allah dengan sengaja ya, dengan sengaja, maka dikatakan ini taghut. Wa taghut minat tughyan. Taghut itu asal kata dari kata tughyan, itu al-khuruj anil haq, keluar dari kebenaran, artinya melampaui batas ya taghut. Mata jawaza bihil abdu. Jadi taghut itu dikatakan mata jawaza bihil abdu begitu min ta'ah atau matbu ya, dari ketaatan ataupun juga dari sisi mengikuti ya, ataupun juga ibadah. Ini dikatakan taghut. Wa huwa khuruj anil haq, keluar dari kebenaran. wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitan ay yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Padahal mereka itu sudah di qad umiru, diperintahkan untuk ayyakfuru bihi, yaitu meninggalkan, meninggalkan apa? Tagut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan itu menginginkan agar mereka tersesat jauh dari syariat Allah dan tidak boleh mengambil hukum Allah dengan kesesatannya jauh. Wa idza qila lahum ta'alu, ya, apabila dikatakan kepada mereka untuk diajak kembali, ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli, ya, untuk kembali dengan mengambil hukum Allah terhadap apa yang Allah turunkan dan juga mengambil dari hukum ar-rasul, ra'aital munafiqina sudunan kasud, maka kau lihat orang munafik itu pasti mereka akan memberikan kerasan kepada engkau, artinya tidak mau, bersikeras untuk tidak mau mengambil hukum Allah. Ila qawlihi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, maka demi Rabbmu, jadi seorang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai mau berhukum dengan apa yang kau berikan putusan, fi ma syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fayahkumun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa yahkumuna ma ja bihi min al-kitab wa sunnah ba'da matihi. Dan ini wajib, ya, untuk berhukum terhadap apa yang ar-rasul sallallahu alaihi wasallam berikan putusan ketika dia masih hidup, ataupun juga berhukum terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya baik dari Alkitab atau Sunnah setelah beliau meninggal. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tentunya summa la yajidu. Jadi jangan sampai di situ di dalam hatinya, di dalam dirinya itu masih ada haraj, ada ganjalan. Jadi semuanya harus dilepas, ganjalan-ganjalan ketika di situ sudah diberikan putusan, ya, sudah disidang atau sudah diberikan penjelasan bahwasanya ini yang benar, ini yang salah, harus dijauhi, harus ditinggalkan, dan juga rujuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia keliru ketika di situ mengamalkan suatu amalan. Mimma qadaita yusallimu taslima, artinya dia rela terhadap apa yang telah diberikan putusan. Wa yajibu 'alal muslimin, ya, maka wajib tentunya bagi kaum muslimin, hukaman wa mahkumin, umum, apakah itu dia posisinya sebagai hukam, sebagai pimpinan, ataupun juga mahkumin, ataupun yang dipimpin, ayyahkumu wa ayyatahakamu ila syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu wajib untuk tetap berhukum dan mengambil putusan, ya, kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yastabdiluhu bighairi, tidak boleh dia menggantikan hukum Allah dengan selain. Wa la yastabdiluhu bighairi, jangan coba-coba untuk mengambil apa? Hukum selain hukum Allah. Wa la yaqul al-hukam, sekalipun di sana al-hukam juga tidak boleh mengatakan nahnu nakhsha min ad-duwal al-kubra. Jadi kami takut terhadap apa? Negara-negara besar. Terkadang negara besar atau diistilahkan negara superpower itu biasanya seringnya intervensi kepada negara-negara kecil, baik dari semua permasalahan politik, perdagangan, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi wahada syai'un yufridunahu alaina, sehingga terkadang yang negara-negara kecil itu mereka khawatir dengan negara besar, akhirnya mereka mau tidak mau mengambil ya, hukum atau ketetapan dari mereka, artinya di situ melanggar syariat Islam mungkin bisa jadi. Jadi fahada la yajuzu lahum, maka hal ini tetap tidak boleh. Li'anna muslimun, ya, karena mereka itu adalah muslim, yajibu alaihim iltizam al-islam, wajib berpegang teguh dengan apa? Hukum Allah. Untuk senantiasa terus dia berada di atas hukum Allah, di atas Islam. Fa'indahum fil a'rafid dawliyah, karena ini termasuk ya, negara yang paling tinggi apabila dia mengambil hukum Allah. Alla tadakhal, alla tadakhal fi daulah, dakhal daulah fi sya'an daulah ukhra fi siyasatiha ad-dakhiliyah. Dan tentunya negara yang a'raf itu ya, artinya dia tidak mengintervensi ya, negara yang lain ya, baik itu di dalam hal siasa ya, hukum politik dan sebagainya. Hadapi hukmihim hum, karena itu hukumnya mereka. Amma hukmullah azza wa jalla la ta'ala makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tentunya ketika kita mengambil hukum Allah, kita juga harus ya, mempunyai prinsipnya. Jadi ada wudhu juga punya prinsip. Jadi, tidak ada ketaatan kepada suatu makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Artinya tetap harus di atas koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza rajana ila anzimatihim wajadna annahu la yajuz indum an tadakhal daulah fi anzimah daulah ukhra fi syu'uniha ad-dakhiliyah. Akan tapi kalau kita lihat kembali kepada perundang-undangan mereka ya, kita bisa dapatkan bahwasanya di situ memang tidak boleh suatu negara ya, itu memberikan ya, ataupun mengambil intervensi kepada negara yang lainnya dari perkara yang lainnya. Adapun kerjasama itu beda lagi. Adapun dia untuk memaksa, dia harus mengikuti keinginan negara suatu negara tersebut, maka ini ada. Bagaimana yaqul haula nahnu mafrud alaina, itu hanya sekedar kekhawatiran mereka. Khawatir apa? Khawatir diisolir ya. Ya, terkadang suatu negara ya, ketika dia membuat suatu persenjataan atau yang lainnya, itu negara-negara besar itu kadang mengintervensi ya, intervensi mungkin karena dia memiliki apa hubungan yang kuat dengan negara yang lainnya, sehingga bisa jadi negara tersebut diisolir. Baik. Adapun di dalam hukum ketatanegaraan mungkin bisa jadi di situ tidak ada ya. Pada dasarnya suatu negara itu bisa merubah hukum negara yang lain. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya, enggaklah. Ketika engkau mengambil suatu keputusan di antara mereka, maka ambillah keputusan bainahum bima anzalallahu. Tentunya ambillah keputusan sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Wa la tattabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti apa keinginan mereka. Nah, sekarang bisa hancur. Wahdharum ayyabtinuka amba lima anzalallahu ilaik, dan tentunya waspadai terhadap apa yang akan mereka berikan syubhat ya, sehingga bisa mengalahkan apa yang kau putuskan dari hukum Allah, sehingga mereka mengambil hukum selain hukum Allah. Wa hadha khitab yashmal kullu hakim min hukamil muslimin ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khitabnya yashmal kullu hakim ya, Jadi khitabnya itu yang diajak di situ bicara adalah umum hukam al-muslimin. Fa mas'alah al-hukum bima anzalallah mas'alatun 'azimah. Jadi permasalahan tentang pembahasan hukum bima anzalallah itu permasalahan yang besar. Wa fiha tafasil, dan ini juga ada rincian. Kama dzakara ahli tafsir, fala yutlaq al-kufr 'ala kullu 'ala kulli man hakam bi ghairi ma anzalallah. Jadi bukan berarti kita itlakan bahwasanya orang yang mengambil hukum sunnah Allah itu kemudian kita katakan apa? Kafir. Fal yutlaq al-kufr. Tidak bisa kita itlakan itu langsung kata kufur. Tidak. Tetap dilihatnya bagaimana kondisinya. Bal yasilu fi hada baina man yara anna hukma ghair ma anna hukma ghair Allah ahsan au an yusawi. Jadi barang siapa di situ menganggap, misalkan kita rinci, yasil fi hada baina man yara anna hukma ghairillah ahsan. Jadi kalau dia itu memandang bahwasanya hukum selain Allah itu ahsan, lebih baik, au annahu yusawi hukum Allah, atau bisa jadi seimbang, sama antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Jadi dia menganggap bahwasanya hukum selain itu lebih baik ataupun sama dengan hukum Allah, au annahu mukhayyar, atau bisa ini boleh, ini boleh. Fahada ya fahada yuhkamu alaihi bil kufri. Orang seperti ini bisa dihukum, bisa terjatuh kepada al-kufr. Yuhkam alaihi bil kufri mukhrijun minal millah, al-mukhrij minal millah, bisa keluar dari agama Islam. Jadi orang yang tadi dia memiliki persepsi atau pandangan bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, atau bisa jadi boleh milih, boleh mengambil hukum Allah, boleh mengambil hukum selain Allah. Maka yang dikatakan fahada yuhkamu alihi bitufri al-mukhrij minal millah. Orang seperti ini bisa dikenai apa? Al-kufur kepadanya. Amma man kana yara anna hukmallah wal lazim wa huwa al-haq. Adapun yang memandang bahwa hukum Allah itu sebetulnya harusnya kita pegang, karena ini adalah hak. Walakin khalafu li hawa aw li rishwah, namun dia menyelisihinya, mungkin bisa jadi tadi dorongan apa? Hawa nafsunya, ataupun karena dia tadi disogok, disuap, awli tamak duniawi, atau menginginkan ketak apa dunia, penjabatan atau yang lainnya, ya, serakah di dalam mengambil harta tersebut. Bahada yuhkam alihi bi anna kufrud duna kufr. Maka ini dihukumi apa? Kufrud duna kufr. Dia tidak terjatuh kepada kekufuran. Ya, artinya kufrun asghar. Ya, kufrun duna kufr. Maksiat. Itu tetap dia terjatuh kepada dosa besar, namun tidak sampai mukhrijun minal millah. Wa anna hada fiskun. Dan ini termasuk orang yang fasik. Qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, tentunya dia termasuk orang-orang yang fasik apabila kondisinya seperti ini, ya. Jadi di sini ada berapa kondisi ataupun rincian. Kalau di situ dia menganggap tetap hukum Allah itu adalah harus ya apa yang lebih baik, ya, harus dilaksanakan, ataupun itu termasuk hukum yang paling baik. Namun ternyata prakteknya, ya, pada prakteknya dia menyelisih, ya, tidak mengambil hukum Allah. Ya. Karena berapa banyak hakim bisa jadi dia ngerti paham, tapi karena di situ sudah disogok, mau tidak mau dia harus mengambil keputusan yang lain yang bertentangan. Tentunya dia tidak dijatuhi dengan hukum apa al-kufur. Dia masuk kategori apa al-kufru duna kufrin. Dia tahu itu adalah keliru. Adapun orang yang tadi beranggapan bahwasanya hukum selain Allah itu bagus, lebih baik ataupun sama atau bisa dipilih selain hukum Allah, maka ini bisa terjatuh kepada kekufuran, yaitu al-kufrul akbar mukhrij minal millah. fayuhkam alih bilfis wa naqsul iman. Tentunya dikatakan di dalam ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Itu orang yang berhukum kepada sunnah dikatakan fasik, ya, artinya dihukumi fasik itu naqsul iman, berkurang imannya. Wa hadha naqid ar-rabi nawaqid al-islam allati dzakara asy-syekh rahimahu ta'ala yatadamman mas'alah muhimmah. Jadi ini termasuk perkara yang naqid ar-rabi, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahu ta'ala Syekh Muhammad bin Wahab. Yatadammanu mas'alah muhimmah, dan ini juga termasuk yang sering diperbincangkan, ya, di al-asr al-an, di era sekarang ini. Jadi masih banyak, ya, para hukam itu mereka mengambil keputusan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Bisa jadi tadinya apakah dia memang tidak bisa, ya, merubahnya, atau bisa jadi dia memiliki pandangan yang di situ seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Ya. Namun bisa jadi mungkin hal-hal yang lain yang akhirnya terdesak dengan mengambil keputusan selain hukum Allah. Allah Ta'ala. Jinnas Allah Azza wa Jal ayyuafiq walatul umur muslimin lil-hukmi bima anzalallah wa ayyuafiq al-mukhalifin lidalik bi-ayyarji'u ilal-haqti was-sawab. Tetap kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar ulatul umur, pimpinan kita kaum muslimin, mereka itu bisa mau berhukum dan hukum Allah, mencocoki as-sunnah dan juga al-mukhalifin lidzalik bi-ayyarju, dan orang-orang yang mereka itu menyelisihi hukum Allah bisa kembali kepada al-haq, kepada kebenaran. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.